Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, sahabat beliau, dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita masih pada kalam beliau tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang beriman di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam permasalahan ini manusia terbagi menjadi tiga kelompok dalam perkara orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok yang ghulu dan satu kelompok yang pertengahan. Kelompok yang ghulu yang pertama adalah siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka menafikan perkara tersebut, bahwa tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kelompok yang pertama, kelompok yang menafikan perkara tersebut. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang ghulu di dalam menetapkan perkara tersebut, yaitu orang-orang sufi yang mereka menetapkan bahwa manusia melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ini kelompok yang kedua yang ghulu di dalam menetapkannya. Dan pendapat ini tidak berdasarkan kepada dalil atau kepada al-burhan. Kemudian kelompok yang ketiga, qala rahimahullah wa ahlu sunnati wal jamaah. Kelompoknya ahlu sunnah wal jamaah. Wasatun bainal gulati fi nafyi ru'yah. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Di antara orang-orang yang ghulu di dalam menafikan ru'yah dan orang-orang yang ghulu di dalam menetapkannya. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa al-muslimun, para sahabat, itu adalah wasat, pertengahan. Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ini, di antara orang yang ghulu dalam menafikan dari kalangan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan orang-orang yang ghulu berlebihan di dalam menetapkannya dari kalangan orang-orang yang dari kalangan orang-orang Sufiyah. Alal fahmi alladhi ra'ait, atas pemahaman yang sebagaimana telah engkau lihat. Ia telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Faqad athbatu ru'yatal mu'minina li rabbihim fil akhirah fi arasatil qiyamati wa fil jannah. Maka sungguh mereka menetapkan ru'yatal mu'minin, bahwa orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka di akhirat. Fi arasatil qiyamah, ay di padang mahsyar. Wa fil jannah, dan di surga. Wa nafau ru'yatal mu'minina wa ghairihim anillahi tabaraka wa ta'ala fid dunya. Dan ahlu sunnah wal jamaah menafikan kaum mukminin melihat Rabb mereka, demikian juga selain kaum mukminin melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa orang-orang yang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, di padang mahsyar, dan di surga. Dan ahlu sunnah wal jamaah menafikan, meniadakan orang-orang yang beriman dan selain mereka melihat Allah di dunia. Artinya ahlu sunnah wal jamaah meyakini, apakah itu orang yang beriman atau bukan beriman, di surga tidak bisa melihat Allah, di dunia tidak bisa melihat Allah. Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman di dunia tidak bisa melihat Allah. Fa inna Allaha la yarahu ahadun fid dunya al-faniyah. Maka sesungguhnya Allah tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah fid dunya al-faniyah, di dunia yang fana ini. Di dunia yang bakal rusak dan hancur ini. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana yang Allah katakan. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika datang Musa limiqatina, pada tempat yang telah kami janjikan. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya telah berbicara kepadanya. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Wa kallamahu rabbuhu, dan telah berbicara kepadanya Rabbnya. Berarti yang berbicara siapa? Allah kepada Musa. Qala Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbku. Rabbi di sini apa Mas Yusuf? Rabbi. Rabbi apa? Kenapa majrur? Qala Rabbi. Yang kemarin apa? Munada. Munada apa? Yang harfu nida dihilangkan, asalnya ya Rabbi. Rabbi di sini munada. Di sini munada apa? Munada apa? Sudah sampai munada? Bas. Belum. Munada apa di sini? Kan munada ada berapa jenis itu ya Mas Karjo ya? nanti akan datang pertemuannya. Nah, di sini Rabbi munada mudhaf, idhofah kepada ya mutakallim al-mahdhufah, ya yang dihilangkan. Dan munada yang mudhaf kepada ya mutakallim ini bisa beberapa model, gitu ya Mas Yusuf ya. Bisa Rabbi, bisa Rabbi, bisa Rabba, bisa Rabba, bisa Rabbu. Ya, itu kemarin ya. Ada beberapa ya. Kurang lebih ada berapa? 6 tambah 4. Ya. Ada 10 kalau tidak salah. Ya, semuanya bisa. Bisa Rabbi, bisa Rabbi, bisa Rabbia. Ya. Bisa Rabba, bisa Rabba, bisa Rabbata, bisa Rabbu. Seperti Rabbu sijnu ahabbu ilayya. Ya, sedikit. Qala Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku. Arini ilayya, perlihatkan kepadaku. Nampaklah kepadaku. Angdur ilaik, supaya aku melihat kepadamu. Nampaklah engkau kepadaku, supaya aku bisa melihat kepadamu. Supaya aku bisa melihat kepadamu. Qala lan tarani, Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin ingdur, akan tetapi lihatlah. Ilal jabali, kepada gunung itu. Fa in istaqarra, jika gunung itu tetap ada. Makanahu, pada tempatnya. Fasaufa tarani, maka engkau akan bisa melihat aku. Aku akan menampakkan diri, tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap ada, ketika aku muncul, engkau akan bisa melihat, engkau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daqqa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tajalla, nampak, muncul, lil jabal, kepada gunung itu, ja'alahu daqqa. Allah jadikan gunung itu apa? Hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa apa? Tersungkur pingsan. Soikon, pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa sadar, siuman, qala, Musa mengatakan, subhanaka tubtu ilaika, maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku termasuk orang yang pertama kali beriman kepadamu. Di sini dalam ayat ini dengan jelas bahwa manusia ketika di dunia tidak bisa melihat Allah. Kita ingat bahwasanya Nabiullah Musa, Kalimur Rahman, Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah, itu saja tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah, lebih-lebih selainnya. Lebih-lebih apa? Selainnya. Musa saja pingsan. Tersyukur dan pingsan ketika Allah apa? Muncul atau nampak. Maka selainnya tidak bisa melihat Allah. Allah mengatakan lantaroni, sekali-kali engkau tidak bisa melihat aku. Kapan? Di dunia. Ini apa? Di dunia. Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia ketika di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. apakah itu orang yang beriman atau bukan beriman. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun di akhirat, orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali? Berapa kali tadi Haidar? Mana Haidar? Berapa kali tadi? Orang beriman melihat Allah di akhirat berapa kali? Berapa kali Is? Berapa kali? Berapa kalimat? Di kitab ada. Berapa kali D? Dua kali. Kapan? Fi arasati al-qiyamah. Di padang mahsyar. Yang kedua, fil jannah, di surga, dua kali. Nah, ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Qala wal khulasah, kesimpulannya, annal mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah fi darin na'imi ala ikhtilafi manazilihim wa dhalika min ajalli na'imihim. Kesimpulannya, khulasah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka melihat Rabb mereka di hari kiamat. Fi darin na'im, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ala ikhtilafi manazilihim, sesuai dengan perbedaan tempat-tempat tinggal mereka. Karena tentunya di surga tidak sama yang satu dengan yang lainnya, kedudukannya berbeda sebagaimana kedudukan dan ketakwaan ketika di dunia berbeda-beda. Demikian juga ketika di surga, kedudukan tidak sama. Orang-orang yang beriman memiliki kedudukan dan tempat yang berbeda-beda. Semuanya melihat Rabb mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika, dan yang demikian itu melihat Allah min ajalli na'imihim, termasuk nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Qala wa lam yarahu ahadun fid dunya la minar rusuli alaihimus salam wa laman tu huwa dunahum. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini, tidaklah itu dari rasul-rasul utusan Allah, demikian juga tidak dari orang-orang yang di bawah para rasul, dari nabi atau orang-orang yang beriman, tidak melihat Allah seorang pun. Rasul saja tidak bisa melihat, apalagi selainnya. Karena kedudukan manusia yang paling tinggi adalah apa? Sebagai rasul. Sebagai rasul utusan Allah, itulah kedudukan yang tertinggi. Mereka saja tidak bisa melihat Allah ketika di dunia, apalagi selainnya. Wa anna jami'al kafirina la yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya seluruh orang-orang kafir, baik kafir yang asli atau kafir yang taklidi. Apa kafir yang taklidi? Yang tidak asli. Kafir kok tidak asli itu kafir apa, Sam? Kafir apa ini? Yas. Kafir kok tidak asli? Gadungan. Iya, gadungan. Muzayyaf gitu ya. Palsu. Kok kafir palsu gimana? Dia beriman, setelah beriman kafir, kan bukan asli. Artinya murtad. Orang murtad adalah orang kafir, tapi kafirnya apa? Bukan asal. Bukan asli, tapi apa? Beriman dulu baru kafir. Baik orang kafir ini kafir yang asli atau kafir yang sebelumnya Islam kemudian murtad, maka seluruhnya tidak bisa melihat Rabb mereka di hari kiamat. Balhum mahjubuna anhu bi adillatil kitabi wa sunnah uqubatan lahum. Bahkan mereka dihalangi, terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran apa? Di antaranya dalilnya apa? Dalilnya apa? Dar. Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Mutaffifin. Yang ada Ar-Rabbihim Yawma'idil Lamahjubun, dari Rabb mereka Yawma'idin pada hari itu Lamahjubun, sungguh apa? Dihalangi, tidak bisa melihat Allah. Dihalangi, diberi hijab, diberi apa? Penghalang. Itu diantara dalil dari Al-Quran. Kenapa mereka dihalangi? Uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Hukuman atas kekafiran mereka ketika di dunia. Mereka tidak mau menjawab panggilan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Qala wa ammal munafiquna nifaqan i'tiqadiyan. Dan adapun orang munafik dengan kenifakan yang i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, nama lainnya nifaq apa, Dede? Nifaq i'tiqadi. Nama lainnya apa, sinonimnya? Nifaq yang besar. Yang apa? Pelakunya keluar dari Islam. Nifaq i'tiqadi, nifaq yang besar, ini pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, adapun orang-orang munafik dengan kenifakan i'tiqadi, nifaq yang besar, fa fid darkil asfali minan nar tahtal kafirin. Maka mereka di kerak yang paling bawah dari neraka. Sudah kerak, kerak yang paling bawah. Kita tahu namanya kerak, itu suatu yang paling bawah. Ya, ya, Kelia, tahu kerak nah? Nah, lihat uminya masak di panci, pernah? Ada yang nempel di panci? Hitam-hitam, namanya apa? Namanya apa? Ya iya, namanya intip. Tahu intip? Enggak tahu intip, tahu enggak, Fis? Apa intip? Yang nempel di panci itu namanya intip ya. Sudah kerak, ya intip bagian paling bawah, asfal. Yang paling apa? Bawah. Bahkan beliau mengatakan apa? Tahtal kafirin, di bawah orang-orang kafir. Berarti orang kafir berada di atasnya. Ini orang munafik dengan nifak yang besar di kerak neraka yang paling bawah. Liqaulillahi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah ta'ala, innal munafikina bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiran. Sesungguhnya orang-orang munafik di kerak neraka yang paling bawah. Di kerak yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum, dan tidak ada bagi mereka, dan engkau tidak mendapati ada bagi mereka nasiran, seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang munafik. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada nasiron. Dan nasiron isim yang apa? Nakiroh, terletak setelah lan penafian, artinya apa? Umum. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, siapapun tidak bisa menolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Bahayanya kenifakan. Nifak apa? I'tiqadi. Bahaya kemunafikan yang besar. Bahkan tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Di sini juga kita ketahui bahwa orang-orang munafik tidak bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sebab-sebab kemunafikan, demikian juga menyelamatkan kita dari orang-orang munafik dan kerusakan orang-orang munafik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahumdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.